semuanya. Hadirin, doa terpenting dalam hidup ini, Allahumma inni as'aluka ridho wal jannah wa na'udzu bika min syaitanir rajim. Hidup ini untuk mencari apa yang Allah ridhoi. Allah ridho kepada kita itu terpenting. Jadi apapun yang kita lakukan adalah sarana agar Allah ridho. Contoh sholat, sebetulnya bukan sholat khusyu yang terpenting. Sholat khusyu agar Allah ridho ketika sedekah, sebetulnya bukan sedekahnya yang paling penting, tapi Allah jadi ridho dengan sedekah. Hafalin Quran bukan hafalnya yang paling penting, tapi Allah jadi ridho. Dakwah, dalam dakwah sebetulnya yang paling penting Allah jadi ridho kepada kita, sebab yang bolak-balik hati kan Allah, bukan pendakwah. Benar? Jihad, menang kalah Allah yang ngatur. Orang berjuang yang penting Allah ridho kepada kita, jadi syuhada. Sehat, yang penting gimana sehat membuat Allah ridho. Sakit, enggak apa-apa, sama sehat dengan sakit, perbuatan Allah juga. Sakit yang mengantarkan Allah ridho. Jadi otak kita ini kita kendalai semua episode, semua perintah dengan satu-satunya harapan Allah jadi ridho. Setelah ngapalin Quran, tapi tujuannya hanya sampai dihafal Quran itu apa? Al-Quran ini sarana supaya sampai kepada keriduan Allah. Baca tiap huruf membuat makin disukai Allah, itu cukup. Ya, mungkin hadiahnya tidak habis, tapi setiap perjalanan itu disukai Allah. Mengucapkan sebetulnya bukan perasaan yang terpenting. Allah ridho, sebab yang bersih banyak, tapi belum tentu Allah ridho. Benar? Kita ngerapiin masjid, ngerapiin benar, itu apa sih yang dicari? Bersih? Efek saja bersih. Yang dicari mah Allah. Ya Allah, saya pungut sampah ini karena Engkau. Mana coba yang lebih penting, masjid bersih atau ridho Allah? Ya Allah yang ridho. Nah, sarananya yang bersih masjid. Ini pentingnya ini, ya, karena kita suka sibuk dengan sarana, bukan dengan goalnya. Dakwah begini, sana sini, sibuk mengirim dakwah. Benar, itu yang dicari itu Allah. Atau yang dicari amplop, atau yang dicari gonimah, pujian. Kalau hanya dakwah nyari amplop, apa rendah sekali, benar? Kalau saya kasih amplop ke darah banyak, ke amplop bukan. Bukan ampopnya, isinya. Ah, isinya batu, mau. Rumah tangga, itu rumah tangga itu episodenya beda-beda. Awalnya di potret, ya mah. Yang kedua di robek potretnya, nanti bisa di potret lagi. Kita tidak tahu dari tahun ke tahun episodenya apa, tapi tidak ada masalah. Yang penting episode apapun membuat Allah tidak. Bisnis kadang untuk Allah dibutakan rezekinya, nanti ditutup, disusahkan, enggak ada masalah. Ada keriduan Allah pada waktu seseorang bangkrut, ada keriduan Allah yang lebih dekat pada waktu sakit, ada keriduan Allah yang lebih mudah dicapai pada waktu dihina. Dipujinya ridha Allah, dihina Allah. Jadi si otak ini tuh gimana caranya episode yang saya jalani ini membuat Allah ridha itu? Jelas saja, nggak capek kalau udah ini gol, dihina orang macam-macam, ada yang sibuk dengan sakit hati, saya enggak terima dia menghina kepada saya berlebihan, saya dianggap remeh. Nah, itu kira-kira nyari ridho Allah atau ridho hatinya? Saya ada capek-capek kerja, saya enggak dihargai. Nyari apa tuh? Kalau orang nyari ridho Allah, baiknya baik betulan. Itu ada kisah suami yang baik yang meninggal. Baik sekali suami. Istrinya ini gak begitu cinta sama suaminya, jadi sengaja jadi buat jengkel suaminya. Tapi baiknya dia baik asli suami. Senyum. Dan tahu istrinya enggak cinta. Baik, rumah baik, judes sopan. Kalau istrinya begitu judes sopan, kasih uang dihabisin, enggak ditanya. Tidak disiapin makanan, nyiapin sendiri. Karena suami ini udah nyari ridho istrinya. Saya tahu episode itu, saya punya istri judes begini. Saya gunakan istri judes ini menjadi sarana saya mendapat pahala di sisi Allah. Jadi kebaikan yang tidak berbalas tidak apa-apa. Sampai umurnya ketika meninggal, baru pasti istri ini sedih banget. Kebayang-bayang suami yang baik hati, yang biasanya dijudesin, nah Allah aja sekarang bagian ngebalikin hatinya. Makanya orang yang nyari ridho Allah mah enggak pernah ribet hidupnya. Yang nyari pujian, penghargaan, penilaian, imbalan manusia, duniawi, pasti ribet. Benar? Jadi kalau kita agak ribet hidupnya, itu pasti ada selain Allah yang kita cari. Nah, ridho sekalian jangan lupakan itu. Harus pukul dulu apa yang dicari. Kita membangun pesantren ini nyari apa sih? Nyari santri. Terus kalau udah banyak santri mau apa? Belum tentu Allah ridho, ya kan? Jadi maaf saya cari hal begini ya, sudah ada rezekinya. Kebetulan pulang dari pesantrennya Gajah Wadi Mubarak dan diminta mengisi tausiah di para penghafal. Ini ngapain Quran jadi apa? Mau disebut hafiz, hafizah. Terus kalau udah disebut hafiz gimana? Gak ada. Yang huruf yang dibaca dari kedudukan di sisi Allah. Ada yang digampangkan, ada yang sudah sungguh-sungguh tapi tetap susah apa? Gak apa-apa, pahalanya beda. Ada yang susah hafal karena jarang ngapalin, ya kamu jelas. tapi ada yang sama sungguh-sungguhnya, hasilnya apanya beda, tapi dan pahalanya juga beda. Kalau tahu kok, udah 40 kali belum apa juga, udah jengkel, udah capek, gak boleh. Emang gak ada yang dilihat oleh Allah? Dilihat, semuanya dilihat. Jadi gak penting sebutan Hafiz, Hafizoh, karena kalau yang nyari Allah itu udah penilaian makhluk menjadi sangat gak ada apa-apa. Ini ada suami, itu suami. Pada suami, kalau mau baik, baik aja ya. Kita baik bukan supaya istri baik ke kita, gak ada urusan. Kita baik mah supaya Allah aja suka. Misalkan Ustaz udah pulang capek, terus gak dihargai capeknya, biarin, apa-apa, gak ada urusan. Atau yang jujur, kemana Pak? Itikaf bohong. Nengon, kita gak usah ikut nengon, nyari ridho Allah mah gak putus apa kesengah-sengah gitu. Bohong, enggak itikaf. Saya ngomong yang benar. Saya itikaf. Kenapa ditelepon? Enggak ngangkat aja. Yang namanya juga itikaf. Ah bohong, sebutin aja. Ya tuh mangga wae. Mau nyebut bohong, mau gak percaya, itu mah urusan. Dan saya mah itikaf bukan untuk dipuji istri. Itikaf ngomong jujur bukan supaya dipercayai istri. Saya ngomong jujur karena saya tahu ini yang sukai Allah. Perkara mau percaya atau tidak, mangga. Mau ngambek, mangga. Yang penting buat saya ngomong apa yang sebenarnya, karena saya tahu itu yang halal itu. Wilujeng mengatakan, wah, ikut-ikut omongan si Hakim, ya susah ngomongnya saya. Kalau kita jujur nyari ridho Allah, nggak usah pengen orang jadi baik ke kita gara-gara jujur, ya. Benar? Kita di PHK, udah jujur gak apa-apa. Memangnya ridho Allah harus ke kantor dia. Siapa tahu PHK itu jalan, kita lebih bersih. Pokoknya kalau orang nyarinya Allah, pasti lebih enteng. Yang repot itu nyari penilaian makhluk, ujian, penghargaan, penghormatan, balas budi, cinta, termasuk yang nyari cinta nih, itu bisa rempong aja. Karena orang baik kita bisa dapat ridho Allah dari menyikapi orang baik. Orang berbuat tidak baik kita pun bisa dapat ridho Allah dari cara menyikapi orang tidak baik. Benar? Oh benar? Kan orang cuma sarana, kayak peperangan. Ada musuh, musuh kan bukan tujuan utama. Musuh itu sarana. Sarana kita dapat ridho Allah. Kalau enggak ada musuhnya susah juga. Enggak ada bahayanya dari musuh secara hakikat ya. Musuh hanya menyampaikan takdir ke kita. Takdir luka pasti terluka. Takdir mati pasti terbunuh. Tapi kan yang dituju dari perjuangan ini adalah Allah jadi ridho tidak pada kita. Ini harus dipikirkan terus supaya ngerti kita teh mau apa capek-capek ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya. Gajah sudah diuji oleh Allah. Selesai 30 juz harus benar-benar ini ujiannya. Penting gak saya pikirkan ini Allah nerima gak saya hafal 30 juz. Bapaknya jangan ikut sentil dengan ibunya ya, yang hafal anaknya. Biasanya bapak ikut nebeng keren baru itu hafal kene. Sejujurnya saya bahagia sekali, gak nyangka Allah mengaruniakan secepat ini Gaza bisa selesai 30 juz kata sampainya sih hitung cepat, tidak sampai 8 bulan, 8,5 bulan. Kemarin dari tesnya, alhamdulillah, saya ngukur sekali hati saya peluang ujung, padahal gak ikutan, gak nyuruh hati saya ngapain kesana, malah udah pinter, ya bapak anak, nepek. Jadi ini yang dapat pahala, saya dapat dosa, karena nepek, nebeng-beken. Harusnya apa? Mikirnya, ini Allah takdirkan anak duluan apa? Pasti Allah nyindir. Yang lebih pantas itu apa bapaknya? Disebut kiai, makanya ini harus jadi sarana. Saya ngedeketin Allah bukan jadi ujung. Nah, saya ngapalin Dajjal ada, saya menelepon jarang nyambung. Yang ngasih makan dari sana syariatnya. Nah gitu ya, lu mau nebeng bekennya di mana? Oh, cuma tau apa-apa anak. Nah gitu ngantuk. Doanya juga dah sederhana. Ini membarokah dari Allah aja. Masya Allah. Agak boleh kelulusan jadi ngejauhin dari Allah ya. Harus hati-hati. Allah lagi. Kalau mentok di selain Allah pasti goyah. Seperti bisnis, apa sih bisnis? Kita kan nyari ridho ya Allah. Enggak harus gede-gede untuk yang penting mah. Mana yang Allah ridho kadang-kadang harus enggak untung, enggak apa-apa kalau di sana Allah ridho. Dan jualan 70 ribu, ada yang beli 50 ribu. Kenapa aku 50 ribu? Saya tahu harganya 70 ribu, cuma buat saya 50 ribu, gak ada lagi. Saya pengen sekali ini. Dari segi keuangan itu udah rugi 20. Tapi dari segi keriduan mana coba? Ah, ambil bu. Enggak rugi, enggak ada ruginya bisnis dengan Allah. Tapi orang yang sibuk dengan uang, wah ini bisnis ini bisa bangkrut ya. Coba kalau tiap orang beli kayak gini, padahal baru satu tuh ya. Ngomong kayak gitu, dalam. Ayo ah, kita lakukan semua yang di Darut Tauhid ini, jaga malam, bersih-bersih, ngapalin Quran, dakwah, ngajar. Udah, jangan hitung-hitungan dengan gaji, penghasilan, amplop, terlalu kecil, gak ada apa-apa. Allah ada yang kita cari, benar? Berumah tangga, hiruk-pikuk, kebaikan, kejelekan orang, sehat, sakit, dipuji, dicaci, ada, tiada, jadikan kendaraannya di Allah. Ada konsep semua itu. Terima kasih. Sekian ada pertanyaan. Ini ada yang atau gimana sekarang yang poligami daripada banyak konsultasi. Saudara nggak saya ikutan konsultasi. Ya. Waduh, saya pusing, nggak nyangka bakal kayak gini, pasti nggak nyangka. Datang ke sini dimarah, datang ke situ dimarah, dan yang ada di sini itikaf aja terus. Belum lagi yang itu melakukan, jadi pelakuan gini. Daripada mikirin terus, mending mikirin dosanya. Tobat. Jadi dia benar-benar enggak aman. Padahal tiga tuh lainnya enggak di rumah tiga-tiganya. Karena stres. Udah nyari apa? Kalau nyari ridho Allah mah baik aja ke semua, ya. Mau nggak dibaikin juga, tetap aja sih baik akhlak. Dijudesin juga mangga. Yang penting kita baik, dan baik itu baik yang asli, bukan baik ngarep-ngarep dianggap baik, bukan baik supaya dia jadi baik ke kita, bukan baik supaya Allah suka ke kita. Nah, kemarin ketemu lagi udah beda tuh ceritanya, bener ah. Daripada saya ngatur strategi, mending tobat aja. Dari selamanya strateginya gak pernah ada yang berhasil. Dan yang ngebulak balik hati mah Allah, bukan strategi. Benar? Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada sih. Ada di belakang? Ya. Yang mungkin berjauhan dengan orang tua, bagaimana langkah bakti kita kepada orang tua? Mungkin beberapa waktu terkadang orang tua menelpon kita dengan kondisi keadaan kita, dan begitu pun kita ketika ingin menanyakan kondisi keadaan orang tua, nah rasanya sedih gitu ya. Memang ketika kita menanyakan kabar orang tua hanya dibalas misalkan alhamdulillah begitu saja, padahal kan misalkan kita mengharap bagaimana orang tua misalkan keadaannya sekarang ingin mengetahui lebih gitu keadaannya. Apakah khawatir ada yang salah? Jadi bagaimana bagusnya ketika kita posisinya sebagai santri muhim yang tidak bersama orang tua, bukti langkah kita biro wanita ini itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gajah dari 8,5 bulan hanya berapa kali ketemu saya? Telepon gak ngangkat, gak ada teleponnya. Telepon ustadznya juga hanya ustadznya yang ngomong. Lagi apa gajah? Sedang merajah. Dah. Nggak ketemu, nggak ngobrol. Tapi bagi saya apa yang dilakukan anak saya ini satu bakti, ya. Belajar sungguh-sungguh. Setiap saya tanya gimana keadaannya anak saya, ya perkembangannya meningkat, Pak. Nggak kontak dengan anaknya, tetapi apa yang dilakukan anak sangat membahagia. Jadi santri soleh, walaupun gak nelfon gak Allah melihat, dan gampang cara Allah menginformasikan keadaan kita ke orang tua, bisa dihitung dengan jari itu kontak dengan anak gak sampai 5 kali. Tapi ada aja informasi sampai datang Ustaz Roni lapor keadaan gajah begini. Oh, itu cara Allah ngasih tahu. Dan jadi santri yang baik, belajar sungguh-sungguh, itu udah bakti tuh. Doakan yang sungguh-sungguh. Gak usah lama-lama nangis dan gak ngerubah apa-apa. Ingat, emak misalkan dalam buayon, nah itu terlalu jauh ya. Ingat sebentar boleh keluar doa, karena melankolis tidak menyelesaikan masalah. Pokoknya gini ya, ingat apapun, ingat, bukan tidak boleh mikir, tapi tidak boleh lepas dari zikir. Jadi ingat, orang tua harus segera ingat kepada Allah yang menguasai orang tua. Ada lagu tuh, Mother, how are you today? Itu saya baca, ibunya baru meninggal. Aduh, sedih. Saya ganti jadi Father, how are you today? Kebayang ayah saya dilihat lahat, tapi gak punya serikat masalah ya. Saya kebayang waktu dengan ayah saya gitu. Kalau hanya sampai di sana, terus gimana? harus jadi tegaloh yang menguasai kubur, yang melindungi dari siksa kubur, yang melapangkan kubur, baru enak, ya kan? Coba kalau ingat ke orang tua dan gak nyambung kepada yang menguasai orang tua, pasti sedih. Nanti bulan deh. Saya juga ingat ke anak, ingat ke keluarga, harus ke Allah, karena dialah satu-satunya penguasa semua takdir, semua kebaikan, semua pertolongan. Ingat kita yang gak nyambung ke Allah, gak ada tenaganya. Apa yang dilakukan? Betul? Baik. Tanya. Ya. Apa? Asal udah lama kita gak pengajian ini ya? Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita suatu saat punya prestasi dan kita pikir prestasi ini akan menyenangkan kedua orang tua kita, terus kita cerita tentang prestasi kita biar orang tua kita senang, apakah hal seperti itu niatnya salah atau bagaimana? Niatnya apa? Supaya orang tua senang. Niatnya harus dinikmat. Kita berprestasi pasti perbuatan Allah, benar? Ibu, alhamdulillah Allah yang maha baik nolong saya bisa lebih cepat hafal. Alhamdulillah Bu, saya dibuat sehat. Kalau kata guru sih saya ranking 1 semua karunia Allah. Kira-kira ibu bekal muji kita atau muji Allah? Nah, kalau ibu, inilah tanda baktiku padamu. Terang bulan di tepi kali. Gue datang di sangkar tali dan nyambung. Gimana ngebahagiain orang tua sedangkan kebahagiaan milik Allah? Kita gak boleh lebay, harus kembali ke Allah. Nanti Allah yang ngasih bahagia ke orang tua. Gimana ngebahagiain? Sebagai persembahan dari anak kepada bunda tercinta, dikemas. Kata orang tua ada lain dia, saya mau jujur budak lain lebay, jadi nanti bahagia. Ketulusan, kebeningan, kelurusan, dan Allah tahu. Dan cara Allah membahagiain orang tua sudah harus dengan sikap kita yang diperlihatkan langsung di depannya. Allah tuh melihat semuanya dengan sempurna, dan Allah punya cara yang unpredictable, nggak harus terdeteksi oleh kita sama sekali. Makanya kita nggak usah selalu sibuk ingin menjelaskan detail, nggak lempeng aja penjelasan yang proporsional. Nggak, gak usah cari akal supaya orang jadi percaya aku, enggak usah, proporsional, karena bagian Allah yang membolak-balik hati. Kita melurus, bersih, lempeng, gitu deh. Ayo berprestasi, ya Allah kan senang kalau kita melakukan yang terbaik, benar? Nanti ada yang dikasih hadiah, prestasi ini, prestasi itu, cuma Allah yang kasih. Enak kan? Dengarnya enak enggak? Kalau enak berarti benar tuh. Kalau kita di rumah nyaman, walaupun situasi lagi enggak enak, berarti kita lagi benar tuh. Tapi kalau mulang tali matisan, capek-capek itu berarti enggak benar gitu. Dan harusnya enak aja hati kita. Tempat kerjaan kalau benar itu nyaman. Tapi kalau enggak benar, persaingan dan sebagainya pasti enggak nyaman. Kalau orang yang nyari ridho Allah mah nyaman-nyaman wae. Termasuk mau dihukum mati juga. Makin jelas waktunya pulang ya. Saya percaya tuh pada pecinta Allah tuh dihukum mati tuh senang-senang aja. berarti dia lebih diberitahu saatnya pulang. Masya Allah. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan takdir Gajah bisa apa Quran bisa memotivasi kita saya. Keluarga lebih serius kita ajak akrab dengan Al-Quran, dakwah yang melakukan semua ini. Gajahnya juga mudah-mudahan amanah karena sudah diuji dengan lebih cepat, lebih sungguh-sungguh, maka orang akan ekspektasinya jadi beda harapannya. Tapi kita memperbaiki diri bukan supaya kita kumi orang. Kita memperbaiki diri masa tua supaya Allah senang sama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah, ridhaka ya Allah, wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bulatkan hati ini ya Rabb, hanya mencari ridha-Mu. Episode apapun yang Kau kehendaki kami jalani, jangan pernah ada tujuan lain selain ridha-Mu, cinta-Mu. Engkau lah penggenggam hidup kami. Engkau lah pengatur takdir kami. Apapun yang harus kami jalani, cukupkan bagi kami hanya ridha-Mu ya Allah. Jangan pernah biarkan kami tergiur oleh apapun, oleh siapapun selain Engkau ya Allah. Wahai yang maha menatap, tunjukkan setiap jalan yang bisa mendekatkan kami pada cinta-Mu. Bimbing kami menyikapi apapun dengan sikap yang Kau sukai. Wahai yang maha menatap, jadikan saat ini benar-benar saat Engkau bertanya siapapun yang hadir, saat Engkau kabulkan doa-doa kami. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu, tak ada yang luput dari pengawasan, tak ada yang lepas dari genggaman. Semuanya takluk pada-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doa hadirin, Allah pasti mendengarkan. Amin. Bila akhirnya tidak senang tawakkina tambah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Kalau haji sudah selesai daftar haji. Hari Senin seorang hamba Allah masih sorban menolak haji di dalam partai malu katakan. Apa artinya sorban ini? Insya Allah artinya mudah-mudahan bakal diundang oleh Allah kebaikannya. Hari Rabu ada telepon, siap-siap berangkat ya. Suami istri diundang Allah. Ada saja rezekinya dari orang yang pasti belum pernah dikenal, belum pernah datang ke Darul Thahir, belum pernah tahu, tetapi Allah kehendaki menjadi jalan. Masya Allah, mudah bagi Allah. Makanya kita harus selalu disantap jalan-jalan itu. Dengan kebanyakan mikir, mikirlah yang menjadi zikir. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.